apa kerja orang Indonesia tadi malam? Mereka memenuhi lapangan bola, ya Allah. Mereka melihat apa? Kembang api. Tapi malam ini tidak ada kembang api. Apa yang mereka lihat? Alim ulama. Apa yang mereka lihat? Bacaan Al-Quran. Maka insya Allah, andai mati kita, kematian kita dapat mempertanggungjawabkan segala amal-amal kita insya Allah. Amin. Orang Islam motivasi kerjanya bukan mau kaya. Karena kalau orang Islam mau kaya, maka yang tidak Islam pun kaya. Betul? Tapi spiritualitas kerjanya adalah mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Makanya karangan ulama-ulama tasawuf selalu berkata sebelum berzikir, "Ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi." Engkau yang kumaksud ya Allah, tapi ridhamulah yang kucari. Nanti setelah orang semua masuk ke dalam surga, lalu kemudian semua sudah makan minum dalam surga, lalu kemudian Allah bertanya, "Madza turidun?" Hai penghuni surga, kalian mau apa lagi? Apa kata penghuni surga? Ridhaka. Ridhamu ya Allah. Saya Pak Ustaz dengan kawan saya itu memang sakit hati saya. Kenapa? Cakapnya kasar. Enggak. Cakapnya tak pernah kasar, dia orangnya baik, lembut. Jadi kenapa sakit hati? Mobilnya baru. Asal lewat standby. Mendengar klaksonnya naik darah tinggi saya. Sama yang gini, ini saya paling sakit hati Pak Ustaz. Apa? Bininya baru. Istri yang lama meninggal. Ibu mau marah. Siapa orang yang paling kita sakit hati? Bayangkan wajahnya, doakan dia. Maka malaikat akan turun. Hadis riwayat Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak, hadis sahih. Apa kata malaikat? Amin. Kabulkan doa orang ini. Walaka mislu. Kau dapat yang sama macam yang kau doakan. Jangan doakan yang tak baik. Karena kalau kita doakan yang tak baik, malaikat mengaminkan. Belum sampai doa ke dia, ke kita lebih dulu sampai. Na'udzubillah. Andai kau beri kami tenggat waktu ya Allah, laula akhartani. Kalau kau beri aku waktu ila ajalin qarib, aku tak minta hidup 1000 tahun. Ila ajalin qarib, sebentar saja kau hidupkan aku ya Allah. Memangnya kalau ku tambah hidupku kau mau apa? Fa as-sadaqa, aku mau bersedekah. Wa akum minas salihin, aku ingin menjadi orang saleh. Tapi hari itu tidak berguna. Kenapa? Karena dunia sudah berakhir. Idza sama'un fatarat, langit terbelah. Wa idzal kawakibun tazharat, planet bertabrakan. Wa idzal biharu fujirat, air sungai, sungai sia, air laut akan naik ke darat, hancur tsunami dahsyat berakhir. Wa idzal quburu bu'thirat, semua yang dikubur bangkit. Disitulah orang baru sadar betapa kehidupan yang singkat. Tapi di tengah hidup yang singkat ini, banyak yang tidak sadar sehingga azab yang dia terima lama berkekalan. Khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya. Kullama nadijat juluduhum, ketika kulit mereka gosong, hangus terbakar. Badalna juludan ghairaha, kami ganti dengan kulit yang baru. Hangus, gosong, terbakar, hitam, melepuh, menjadi arang. Ia diganti dengan kulit yang baru. Liyadzukul azab, supaya mereka merasakan sakitnya azab. Mereka yang melihat azab itu berteriak, Rabbana abasarna. Rabbana, ya Tuhan kami, abasarna, mata kami sudah melihat. Wasami'na, telinga kami sudah mendengar. Farji'na, kembalikan gagi kami ke dunia. Apa ayat yang dibaca? Teriakan, pekikan orang yang masuk ke dalam neraka jahanam. Rabbana, ya Tuhan kami, abasarna, mata kami sudah melihat azab. Wasami'na, telinga kami sudah mendengar sakitnya, pekikan, teriakan, jeritan. Farji'na, balikkan lagi kami ke dunia. Na'mal salihan, kami ingin amal saleh. Kami ingin bantu masjid, kami ingin sekolahkan anak yatim, kami ingin muliakan fakir miskin, kami ingin bantu panti jompo. Farji'na, balikkan lagi kami dunia. Kami ingin salat tahajud, kami ingin tahiyatul masjid, kami ingin puasa sunnah. Saat itu penyesalan tak lagi berguna.